pandai yang lucu, si monyet yang nakal, semua ku suka. Mari teman kita jaga lestari alam, jangan buat mereka semua ketakutan. Apa-apa jadinya, apa-apa jadinya jika semua punah.